Terus makna salat secara istilah jelas apa yang di atasnya proses fokus dan dari kalangan tabi'in dan imam-imam yang di imam-imam yang lemah. Sehingga ketika kita ditanya kaum muslimin yang belum mengerti tentang barakallahu fikum, apa itu salaf, apa itu dakwah salafi, barakallahu fikum, sekali lagi ya, ini sangat penting bagi kita untuk mengilmuinya. Karena barakallahu fikum, sekarang itu memang dakwah salaf atau dakwah salafi ya, itu cukup membuat heboh. Ya, khususnya barakallahu fikum dari pegiat-pegiat dakwah, sehingga ada upaya di kalangan mereka untuk mengadakan pengkajian salafisme namanya. Ya, sehingga sebagian pondok-pondok yang barakallahu fikum yang berafiliasi dengan pemahaman salaf itu dijadikan mereka sebagai bahan penelitian barakallahu fikum. Bagi kita barakallahu fikum, hal ini tidak ada masalah. Ya, ingin meneliti apa itu dakwah salaf atau dakwah salafiyah, apa itu salafi, silakan. Cuman barakallahu fikum, ya, yang kita khawatirkan adalah ketika penelitian tersebut dijadikan barakallahu fikum, ya, sesuatu untuk memutarbalikkan fakta atau untuk menjelek-jelekkan. Dijamin barakallahu fikum, kalau seorang itu meneliti dakwah salafiyah dengan kejujuran, ya, jadi niatannya itu memang baik, pengen tahu dakwah salafiyah, dakwah salafiyah itu apa sih, kok kayaknya bikin heboh nusantara gitu ya. Kalau dia mau meneliti dakwah salafiyah dengan penuh kejujuran, dengan penuh barakallahu fikum, memang ingin mencari kebenaran, dijamin dia tidak akan menemukan kesalahan. Karena dakwah salafiyah itu adalah Islam itu sendiri. Makanya kita kemarin membaca keterangan dari Syekh Al-Fauzan, ya, bahwasanya dakwah salaf, ya, itu tidaklah ada melainkan kebenaran. Begitu juga dari ucapan Ibnu Taimiyah barakallahu fikum. Jadi kalau mereka ingin barakallahu fikum baik, jujur, mereka akan dijamin jatuh cinta dengan dakwah salafiyah. Karena dakwah ini barakallahu fikum memang sejalan dengan yang namanya fitrah. Dakwah ini juga barakallahu fikum sejalan dengan yang namanya akal. Barakallahu fikum. Sehingga tidak heran kalau cukup banyak kaum muslimin yang mencintainya. Ya. Ketika dengar taklim yang bernuansa salaf, itu langsung mereka, ya, jatuh cinta. Beda, enggak sama ya dengan taklim-taklim yang biasa mereka dengarkan barakallahu fikum. Sangat berbobot. Ya. Sangat berbobot barakallahu fikum dari sisi argumentasinya, dalil-dalilnya barakallahu fikum. Ya. Jadi kaum muslimin yang memang orangnya itu enggak kolot, ya, orangnya yang barakallahu fikum terbuka, orangnya yang memang mencari kebenaran, itu dijamin dia akan senang dengan dakwah salaf. Tetapi barakallahu fikum bagi mereka yang memang hatinya itu sudah banyak bercampur dengan syubhat, ya, atau hatinya itu memang sudah tenggelam dengan yang namanya kebid'ahan dan kesyirikan, ya, itu dijamin paling gak suka dengan dakwah salafi. Paling gak suka dengan dakwah salafi. Itu dakwah opo itu. Cuma bisanya nyalah-nyalahin orang. Jadi, ini gak boleh, itu gak boleh, ini bid'ah, ini syirik. Ya. Nah, jika di sini barakallahu fikum, makanya kita sekali lagi saya tekankan, kita semua butuh, ya, ilmu ini. untuk menjelaskan kepada kaum muslimin. Terkadang mereka salah mendapatkan apa? Info. Iya. Yang digambarkan kepada mereka sebagaimana yang ditanya oleh teman-teman, dakwah salafiyah itu dakwah jihadi. Yang suka ngebom-ngebom itu ya salafi itu. Iya. Rombongan teroris itu yang ngakunya salafi. Yang suka mengkafir-kafirkan itu ngakunya salafi. Nah, itu digambarkan kepada kaum muslimin. Jadi salafi itu digambarkan sebuah sekte yang sangat mengerikan, ya. Yang pertama suka ngebom-ngebom, suka mengkafirkan orang, suka membid'ahkan, suka mensyirik-syirikan. Nah, itu yang tergambar di barakallahu fikum benar mereka. Ya barakallahu fikum. Ya, kita yang berusaha meniti jejak salaf, mengikuti kajian-kajian salaf, harusnya bisa mengimbangi hal itu. Khususnya ketika ada kaum muslimin yang penasaran, dia ingin bertanya kepada kita, salafi itu apa sih Pak? Kayaknya saya lihat sampean kok sering ikut kajian salafi. Saya pengen tanya, saya itu ingin ikut tapi masih malu. Pengen ikut masih ragu Pak. Nah, coba saya tanya sama sampean, dakwah salafi itu apa? Ngajinya itu seperti apa? Ya sudah, atau sampaikan ilmu yang sudah kita beri, ini, rentetannya dan secara sistematis, ya, barakallahu fikum. Salah secara bahasa itu apa, maknanya secara istilah itu apa. Terus kenapa sih kita harus kembali kepada salaf, kembali kepada para sahabat? Sudah kita jelaskan, barakallahu fikum. Sehingga kalau kita bisa barakallahu fikum memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, ya. Bisa jadi kita masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Rasul, la ayyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumri. Nah, seandainya Allah memberikan hidayah taufik kepada seseorang melalui engkau, baik, itu lebih baik untukmu daripada otak. Amin. Jadi ya, menjelaskan kepada kaum muslimin tentunya dengan apa? Dengan santun, ya, dengan bahasa yang bagus, baik, ya, sehingga biar mereka menangkap dakwah kita itu benar-benar baik, ya. Kalau bisa dilatih, dijauhi bahasa-bahasa yang vulgar, bahasa-bahasa yang barakallahu fikum ya justifikasi, ya, mengklaim, menghukumi barakallahu fikum. Tapi diajak kaum muslimin itu untuk berpikir menggunakan akal sehatnya barakallahu fikum. Sehingga mereka barakallahu fikum menerima dakwah ini dengan lapang dada barakallahu fikum. Penjelasan kemarin paham ya, bagaimana cara menjelaskannya secara sistematis, apa itu salafi, secara bahasa, secara istilah, kemudian kenapa kita harus kembali kepada salaf. Barakallahu. Kita lanjutkan ucapan Imam Ahmad berikutnya. Jadi, kalau ada yang tanya, kenapa sih harus pakai nama salafi? Kenapa enggak muslim saja? Iya. Biar enggak tambah bingung kaum muslimin. Gimana jawabannya Pak Gun? Karena tadi ini jawaban pemahaman saya. Iya. Karena apa sebenarnya? Satu, karena memang kita ingin mengamalkan agama ini berdasarkan pendahulu kita, yaitu negara kita. Yang kedua, Rasulullah juga pernah menyebut bahwa dia sendiri adalah kesayangan kita. Sehingga agar kita dapat merujuk ke sana, maka kita menamakan. Terus kalau dia bilang, tapi kan Rasul di zaman para sahabat gak pakai istilah salafi. Para sahabat juga mengaku anak muslim. Ya, kalau dulu gak mungkin menamakan salafi karena gak pendahulu. Nah, kalau sekarang kan jauh jaraknya, maka kita ikut yang jauh. Tidak saya gitu. Baik, laba. Ada yang tidak menambahkan, Mas Febri? Ucapan dari Syekh Al-Bani yang mengatakan bahwa tidak mengapa memakai nama kaum muslimin secara umum, asalkan kalian meninggalkan segala bentuk fanatisme terhadap kelompok atau mazhab tertentu, maka kita juga mengatakan sekali semua dalam situ. Nah, iya. Itu juga jawaban yang sesuai dengan logika. Jadi kata Syekh Al-Albani, ya tidak masalah kita pakai nama muslimin, kaum muslim, muslimah, ya. Tidak pakai istilah saya salafi, ini dakwah salafi, tidak masalah. Tapi ketentuannya apa? Yang penting semua kaum muslimin semua ngaku muslim. Gitu ya. Tidak boleh ada yang mengatakan anak Asy'ari. Ya. Anak Kharizi, anak Syiah, nah, anak Rafidhi, anak Mu'tazili, anak Jahmi, para Rafidhi, anak Muhammadiyah, anak NU. Kalau semuanya enggak pakai seperti itu, ya sudah kita sepakat muslim. Tapi masalahnya sekarang kan enggak mau. Iya, para Rafidhi. Yang ini tetap ngaku Muhammadiyah. Yang ini Nahdlatul Ulama, para Rafidhi. Yang ini anak Persi. Para wali, ya ini ada siap para wali itu. Sehingga para wali itu kaum muslimin membutuhkan yang namanya apa? At-tamayyuz, pembeda. Ya, para wali itu. Saya anak salafi. Jadi ya, maksudnya apa? Anak adalah orang yang berupaya meniti jejak salaf. Nah, itu jawaban beliau. Iya. Ini sebenarnya kalau mau pakai istilah muslim tidak masalah. Yang penting apa? Kalian juga meninggalkan bentuk penisbatan kepada apa? Sekte-sekte yang ada atau ormas-ormas yang ada atau pemahaman-pemahaman yang ada. Barakallah. Maka kita kembali kepada Islam, kembali kepada penamaan muslim dan muslimah. Barakallah. Tapi karena yang namanya fitnah sudah berkembang, barakallah itu, maka para ulama tadi. Ya, mereka tarawihum memunculkan ya istilah tarawihnya sebenarnya istilah ini sudah ma'ruf. Baik, istilah yang namanya salaf atau dakwah salafiyah. Biar kaum muslimin itu bisa jelas. Ya. Jadi tidak dibuat ngambang. Ya, kaum muslimin bisa menilai hak benar adanya batin. Batil adanya. Wallahu ta'ala alam bismillah. Baik. Kita lanjutkan. Ini pembahasan tidak kalah serunya dengan kemarin. Imam Ahmad mengatakan, termasuk prinsip aswaja adalah watarkul bid'ah. Ya, watarkul bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dolalatun. Imam Ahmad mengatakan. Ya. Wa tarkul bid'ai wa kullu bid'atin fahiya dolalatun. Kata Imam Ahmad, termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja yang asli meninggalkan kebid'ahan. Ya, itu prinsip aswaja. Aswaja itu tidak suka dengan yang namanya bid'ah. Dan Imam Ahmad mengatakan kullu bid'atin fahiya dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Beliau tidak merinci tentang bid'ah sana. Tidak ada keterangan yang dalam ucapan beliau selusunnya. Ya. Ingat kata beliau, prinsip aswaja itu adalah meninggalkan kebid'ahan dan semua bid'ah itu sesat. Wa tarkil khusumati wal julusi ma'ashabil ahwa'i wa tarkil mira'i wal jidali wal khusumati biddin. Termasuk prinsip aswaja adalah meninggalkan perdebatan dan duduk bersama pengikut hawa nafsu. Barakallahu. Meninggalkan barakallahu mira' al jidal wal khusumat itu sama maknanya. perdebatan terkait dengan masalah agama. Ya, itu prinsip Ahlus Sunnah. Perhatikan baik-baik. Ahlus Sunnah itu tidak suka dengan bid'ah. Semua jenis bid'ah, entah bid'ah yang sayyi'ah ataupun bid'ah yang dikatakan hasanah. Ya, tarku bid'atin barakallahu'alaikum wa kullu bid'atin dolal. Yang kedua, Ahlus Sunnah itu tidak suka berdebat. Dikit-dikit nantang debat, dikit-dikit nantang debat, dikit-dikit nantang debat. Itu bukan ciri khas Ahlus Sunnah. Dakwahnya itu cuma dengan perdebatan. Diundang Ustaz Bulan, perdebatan dengan kelompok ini, tokoh kelompok ini. Diundang lagi kalau ke sana, mesti dakwahnya itu debat terus. Itu bukan gaya Ahlus Sunnah. Dakwah Ahlus Sunnah itu bukan dengan memunculkan sisi perdebatan. Barakallahu. Kemudian yang ketiga, ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka tidak mau duduk bersama pengikut hawa nafsu, yaitu orang-orang yang memiliki apa? Kerancuan dalam berpikir dalam masalah agamanya. Ya. Dari para kafirum, kelompok-kelompok yang sesat. Tidak mau dia duduk-duduk bersama orang-orang Syiah. Ya. Atau jalan bareng. Ya. Dakwah bareng. Tahu ini orang, ini tokoh Syiah, ini tokoh Sunni. Paham ya? Barakallahu. Dan bisa. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah, mereka tidak mencampur adukkan ini. Sunni tidak bisa dicampur dengan Syi'i. Sunni tidak bisa dicampur dengan Jahmi. Barakallahu. Ada tiga poin. Kita akan bahas barakallahu fikum satu persatu. Jadi, yang pertama masalah bid'ah. Ini masalah yang memang menimbulkan polemik. Ya, masalah yang menimbulkan polemik barakallahu di dalam tubuh kaum muslimin. Jadi, terkait dengan masalah bid'ah barakallahu fikum, ya. Ada beberapa nas yang berbicara tentangnya adalah di antaranya adalah Khutbatul Hajjah yang tadi kita bacakan. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jelas ya? Ucapan Rasul. Semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Dan juga hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul mengatakan, "Barakallahu man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Itu terkait dengan bid'ah. Orang yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Terkait dengan amalannya orang yang beramal. Ada juga terkait dengan orang yang membuat bid'ah tadi. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Itu asal. Itu pokok dalam pembahasan masalah bid'ah. Barakallahu. Terkait dengan bid'ah barakallahu fikum. Bid'ah secara bahasa itu digunakan untuk dua makna. Bid'ah secara bahasa digunakan untuk dua makna. Yang pertama adalah ibtida'u syai' wa iftira'uhu wa sun'uhu la an mithalin. Yaitu mengawali sesuatu, membuat sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Itu namanya bid'ah, sesuatu yang baru. Ya, benar-benar apa? New. Belum ada contoh sebelumnya. Itu namanya bid'ah. dalam bahasa sesuatu yang baru. Yang kedua, barakallahu fikum, bid'ah yang maknanya adalah al-inqita. Ya, al-inqita. Sesuatu yang terputus. Sesuatu yang terputus. Barakallahu. Baik. Itu makna bid'ah secara bahasa. Dan bid'ah secara istilah itu tidak jauh dari bid'ah secara bahasa. Ya, karena bid'ah secara istilah adalah perkara yang baru dalam agama, kemudian hal itu akan menyebabkan apa? Amalannya terputus. Gitu ya. Jika tetap ada kaitan maknanya dengan bahasa. Adapun bid'ah secara istilah syar'i, barakallahu fikum, bid'ah secara istilah syar'i cukup banyak takdir, ya, istilah atau penjelasan para ulama dari berbagai macam mazhab mengenai makna bid'ah. Dan yang paling sempurna atau yang paling baik dari takrif bid'ah itu yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ditulis pengertian bid'ah menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Iktisam. Ya, dalam kitab beliau Al-Iktisam. Catat baik-baik. Bid'ah itu adalah, kata beliau, al-bid'atu hiya tariqatun fiddin. Dia adalah sebuah jalan yang berkaitan dengan urusan agama. Ya. Muhtara'atun tudahi asy-syari'ata. Dan ini sengaja dibuat, ya, sengaja dibuat menyerupai syariat. Ya. Jadi yang pertama tadi, bid'ah itu adalah tariqatul fiddin. Dia adalah sebuah jalan atau metode yang kaitannya dengan urusan agama. Dan itu memang sengaja dibuat untuk menyerupai syariat. Ya, untuk menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan dimaksudkan dalam menempuh bid'ah tadi, dan dimaksudkan dalam menempuh bid'ah tersebut adalah untuk mubalaghah, untuk memantapkan barakallahu, berlebih-lebihan dalam melakukan amaliyah ibadah kepada Allah. Ya. Itu rata-rata barakallahu fikum bid'ah yang kita kenal, khususnya di bid'ah dalam masalah amaliyah itu mesti diantara tujuannya itu biar mantap. Gitu ya. Seperti barakallahu fikum menjaharkan niat. Barakallahu fikum menjaharkan niat. Artinya mengkeraskan niat itu sepakat. Semua para ulama sepakat mengeraskan niat ketika sholat itu bid'ah. Hanya saja ada yang mengatakan bid'ah hasanah, ada yang mengatakan bid'ah sayyi'ah, itu khilafnya. Tapi mereka semua sepakat, ya, mengeraskan niat itu adalah bid'ah. Ketika ditanya apa dalilnya, tidak ada. Loh, kenapa dilakukan? Biar mantap. Ya, Pak, ya. Soalnya kalau saya tahu langsung gitu saja, kayaknya gimana ya? Ada yang kurang. Karena memang dia sejak kecil dididik seperti itu sholatnya. Ya, diajari guru ngajinya mesti di awal ngaji itu mesti diajari. Ya, nawaitu. Nah, mesti diajari nawaitu dan seterusnya. Masih ingat Pak ya? Nawaitu an usolli fardho maghribi salata raka'atin terus mustaqbilal qiblah makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Ketika ditanya, apa sih? Kenapa? Harus dikeraskan. Biar lebih mantap, Mas. Kenapa enggak dibaca dari diri? Kurang. Kurang mantap. Kadang yang keras saja tapi diulang-ulang. Nawaitu. Ah, kurang mantap. Kurang. Nawaitu. Iya, saya pernah lihat itu. Saya pernah mendapat. Ya, bapak tua ya, orang tua. Masya Allah, luar biasa. Itu cukup mengganggu kehusyuan kita dalam sholatnya. Jadi imam mau rukuk itu baru dia Allah Akbar. Jadi ketika sholat itu sibuk nawaitu Pak. Nawaitu an usolli Allah. Ulang lagi. Nawaitu an usolli. Terus itu imam justru mau rukuk baru dia Masya Allah Bapak. Itu ya namanya bid'ah. Barawang itu. Biar apa? Biar mantap. Anda sebutkan bid'ah-bid'ah yang lain. Ya. Mesti tujuannya apa? Biar mantap. Iya. Namanya itu apa? Mubalaghah. Berlebih-lebihan barawang. Kemudian selanjutnya kata beliau ada itu dia cukup di situ. Jadi kata beliau yang pertama, bid'ah itu adalah tariqatun fiddi. Ya. Ketentuannya bid'ah itu terkait dengan apa? Urusan agama. Ya, sesuatu yang baru dalam urusan agama. Itu bid'ah yang dikatakan oleh Rasul dolalah finnar. Ya. Baik. Sehingga dari sini barangkali itu kita bisa meluruskan pemahaman yang salah pada sebagian kaum muslimin. Iya. Ketika ada sebagian muslimin yang lain yang mengerti, tidak boleh bid'ah. Ini enggak boleh. Iya. Jadi muhdats. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Iya. Ya sudah. Kamu enggak usah naik mobil. Kamu enggak usah pakai sepeda ontel, enggak usah pakai sepeda motor, kamu hidup saja di hutan sana. Enggak ada bid'ah dijamin kalau kamu hidup di hutan. Kalau kamu hidup di peradaban sekarang, bid'ah semuanya itu nanti. Ya, ente dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah ente. Ada enggak yang seperti itu tadi? Ada ya. Ente dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah ente. Karena ini enggak ada di zaman Rasul. Ini namanya salah kaprah dalam memberikan bayan kepada kaum muslimin. Mohon maaf, bid'ah itu sekali lagi kaitannya dengan urusan agama. Sesuatu yang baru, cara-cara yang baru dalam agama. Barakallahu fikum. Terkait dengan urusan dunia, Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyaku. Iya, mau pakai pesawat terbang, mau pakai kereta api, barakallahu fikum kereta cepat, ya silakan. Iya, memang bid'ah itu, tapi bid'ah secara bahasa. Tidak masalah, tidak ada celaan di situ. Iya, selama dipakai sesuai dengan fungsinya, tidak untuk perkara yang haram. Ini yang pertama ya. Jadi bid'ah itu adalah perkara yang baru terkait dengan urusan agama. Yang kedua kata beliau tudali asy-syari'ah. Dan dia ini sengaja dibuat untuk menyerupai syariat. Sehingga orang-orang itu ketika tidak dilaksanakan merasa berdosa. Ya. Ketika tidak dilaksanakan merasa bersalah. Gini ya, barakallahu fikum. Baik. karena dia menganggap ini seperti syariat, padahal dia tahu ini bid'ah. Kiainya juga mengatakan iya ini bid'ah. Tapi dia memposisikan bid'ah tadi sudah seperti apa? Syariat. Harus dilakukan. Kalau enggak, masalah kamu. Seperti contoh Maulid Nabi. Itu jelas bid'ah. Iya. Tapi Maulid Nabi itu dalam urusan dunia atau dalam urusan agama? Agama jelas. Iya. Maksud tujuannya adalah untuk ikhtiram kepada Nabi. Di situ terkandung begitu banyak ritual-ritual. Barakallahu'alaikum apa? Ibadah. Iya. Nah, barakallahu'alaikum. Mereka-mereka yang barakallahu'alaikum melaksanakannya, itu sudah menganggapnya hampir seperti sebuah syariat. Ya kan? Misal barakallahu'alaikum, ada yang punya usul. Pak Yai, boh ya, tahun ini gak usah maulidan ya, boh ya. Wah, ngamuk. Ya kan? Ngamuk barakallahu'alaikum. Langsung dimarahin, langsung kena semprot itu. Kenapa? Karena dia menganggapnya sudah seperti syariat. Padahal barakallahu'alaikum itu kalau mau dilihat sejarahnya, pelaksanaan maulid Nabi itu barakallahu'alaikum itu bermula dari Turki Utsmani, Bani Fatimiyyi. Itu yang pertama kali mengadakan maulid Nabi, dan barakallahu'alaikum mereka ini saat itu barakallahu'alaikum ya lebih didominasi oleh pemahaman Syiah. Karamipak Batiniyah barakallahu'alaikum. Artinya memang dari sisi pemahaman agama saat itu juga sudah dikuasai barakallahu'alaikum firqah, ya barakallahu'alaikum yang menyimpang. Hingga muncul ide seperti itu, memunculkan yang namanya maulid, maulid Nabi dengan sekian banyak ritual yang ada. Jadi yang namanya bid'ah tadi apa? Dia adalah perkara baru dalam masalah agama. Kemudian dia posisinya sudah seperti syariat. Jika kalau tidak dikerjakan, wah itu ngamuk sudah, heboh sudah, rame. Misal takmir masjid ya. Tabir masjid yang dulu belum paham, masya Allah dengan hidayah dari Allah, dapat taufik dari Allah, ngerti. Iya. Oh berarti tidak ada itu Ustaz. Sudah boleh ya. Sudah tahun ini kita mengadakan. Tidak mengadakan. Woi, itu dijamin bakal heboh. Bakal rame. Iya. Bakal panas. Kenapa? Karena mereka menganggap itu sudah seperti apa? Syariat. Padahal kalau mau ditanya kiai yang ada, iya mereka tahu itu bid'ah memang. Memang bid'ah. Tapi itu bid'ah hasanah. Itu alasannya ya, untuk melegalkannya. Tapi itu bid'ah hasanah. Memang bid'ah. Enggak ada dalilnya. Iya, Rasul enggak pernah mengajarkan, sahabat juga enggak pernah, para tabi'in juga enggak pernah. Ya memang bid'ah, tapi kan bagus kan. Iya, mengumpulkan kaum muslimin, ya, mengadakan acara-acara Islam, bagus itu. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi masalahnya tadi barakallahu fikum. Mereka tanpa sadar itu setelah disusupi oleh bisikan-bisikan syaitan, menganggap itu sudah seperti syariat. Posisinya sudah seperti syariat. Sehingga kalau tidak ada itu, sudah bisa kiamat dunia. Barakallahu fikum. Adalah Allah mengatakan amsyara'u minad dini ma lam ya'dan billah. Mereka berani membuat syariat dalam masalah agama ini padahal Allah tidak mengizinkannya. Kemudian poin yang ketiga tadi, maksud pelaksanaan kita adalah untuk mubalaghah, biar mantap. Coba tanya yang mengadakan maulid Nabi tadi. Kalau enggak ada maulid Nabi, enggak mantap itu perasaannya. Ya kan? Kayaknya itu ada yang janggal. Begitu juga barakallahu bid'ah-bid'ah yang lain. Mereka menganggap kalau itu tidak dilaksanakan, tidak mantap. Kayak ada yang mengganjal di hati. Aneh lah pokoknya. Nama terasa barakallahu. Barakallahu fikum. Ya, itu makna dari yang namanya bid'ah. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, mereka para ulama sebenarnya mengklasifikasikan bid'ah itu cukup beragam. Baik. Ada yang bid'ah hakiki, ada yang bid'ah idhofi. Bid'ah hakiki itu memang benar-benar bid'ah. Artinya tidak ada asal yang dia jadikan apa landasan. Ya, tidak ada asal yang dia jadikan landasan. Seperti orang yang sholat pakai bahasa Indonesia. Ya kan? Enggak ada landasannya sama sekali, itu jelas bid'ah mungkar. Gitu ya. Ada orang yang hajinya bukan ke Mekah tapi ke Makassar sana. Pernah dengar? Ada. Ya. Ada. Barakallahu fiik. Haji itu di Makassar bukan di Mekah sana. Atau haji itu di Iran. Ya. Untuk orang-orang Syiah. Itu namanya bid'ah hakiki. Karena itu enggak ada asalnya dari pelaksanaan amalia tersebut dari Al-Qur'an ataupun haji. Yang kedua barakallahu fiikum namanya bid'ah idhofi. Bid'ah yang barakallahu fiikum dia ada asal dari syariat namun dalam penerapannya tidak sesuai dengan kriteria sunnah. Ya, tidak sesuai dengan kriteria sunnah. Jadi sunnah itu barakallahu fiikum telah menyebutkan ketentuan yang pertama dari sisi apa? Waktu. Ya. Harus sesuai waktu yang diinginkan oleh syariat. Baik. Seperti para ulama itu salat maghrib, kapan waktunya? Ketika matahari terbenam sampai tapak merah hilang, ya kan? Itu waktu yang sunnah. Kemudian misal ada orang yang melaksanakan barakallahu fikum salat maghrib ya pada waktu duha. Itu namanya apa? Bid'ah kan? Iya. Bid'ah. Karena apa? Waktunya tidak sesuai barakallahu fikum. Tapi dia bid'ah idhofi. Karena ada landasannya itu salat maghribnya. Seperti barakallahu fikum zikir ya, zikir. Barakallahu fikum ada landasannya. Allah mengatakan fadzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Barakallahu fikum. Nah, mereka memahami zikir yang banyak ini sebanyak-banyaknya. Sehingga ada yang sampai 1000 kali, ada yang sampai 2000 kali, bahkan dengan barakallahu fikum cara yang mereka modif. Iya. Yaitu apa? Zikir dengan sekali nafas sampai ratusan kali. Jadi sekali tarik nafas itu nggak boleh nafas, cuma sekali dari nafas sampai 100 kali, gitu ya. Ada lagi yang mengobit zikir barakallahu fikum la ilaha illallah itu dibentuk kur, ya. Ada dua grup, yang ini mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang yang tahu seperti itu. Yang ini mengatakan tidak ada Tuhan, ini mengatakan kecuali Allah, ini mengatakan tidak ada Tuhan, ini mengatakan kecuali Allah. Nah, ini kan berarti kafir nanti. Ucapan mengatakan tidak ada Tuhan, ya kan? Barakallahu. Itu namanya apa? Bid'ah idhofi. Ada landasan berzikir la ilaha illallah, tapi apa? Mereka modif. Ya. Barakallahu. Jadi bukan motor saja di modif. Ya, dicer juga dimobil sama mereka para ulama. Baik. Dan ada beberapa pembagian yang lain para ulama. Itu insyaallah saja. Kita langsung saja para ulama itu ke masalah yang jauh lebih panas lagi terkait dengan bid'ah hasanah. Kait dengan bid'ah hasanah. Para ulama. Adakah bid'ah hasanah? Adakah bid'ah hasanah di dalam Islam? Barakallahu fikum. Di dalam masalah ini, kalau kita melihat uraian para fuqaha, memang ada khilaf. Ya, memang ada khilaf di kalangan para fuqaha. Sebagian ada yang mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Barakallahu fikum. Sayyid. Sebagian lagi ada yang mengatakan bid'ah hasanah itu tidak ada. Semua bid'ah itu susah. Ada silap. Sayyid. Wallahu ta'ala alam biswab, barakallahu'alaikum. Ya. Kalau kita melihat dalil, baik secara wahyu, barakallahu'alaikum, ataupun secara akal, ataupun dengan pertimbangan maslahah dan mafsadah, maka pendapat yang kuat adalah barakallahu'alaikum, pendapat yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Ya, semua bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Dengan landasan sabda Nabi yang kita bacakan tadi, jelaskan kepada Rasul, kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin innah. Ini landasan yang paling kuat. Keabsahan hadisnya tidak perlu dipertanyakan, hadisnya sahih. Nah, yang berupaya di otak atik sama yang mengatakan bid'ah hasanah itu ada lafaz kullun di sini. Di desa mereka barat, mereka katakan lafaz kullu itu tidak mesti semua. Lafaz kullu itu terkadang mana yang sebagian. Mereka menggunakan ilmu usul fikih. Iya. Di antara dalil yang mereka katakan lafaz kullu itu tidak mesti semua, tapi terkadang maknanya sebagian. Kalau dalam istilah usul fikih namanya am urida, jadi khusus, lafaznya umum, namun yang diinginkan makna yang lebih khusus. Lafaz yang mengatakan semua, tapi maksudnya sebagian. Seperti pada kasus ayat yang menceritakan perjalanan Khadir dengan Nabi Musa, di mana Allah mengatakan tentang barakallahu'alaikum seorang raja yang biasa mengambil apa? Kapal yang bersandar di pelabuhan negeri raja tersebut. Allah mengatakan ya'kulu kulla safinatin ghasba. Ya kan? Di antara kebiasaan raja tersebut adalah dia selalu mengambil semua kapal yang berlabuh di pelabuhannya dengan lafaz kullu. Ya. Tapi ternyata kapalnya yang ditumpangi oleh Nabi Musa karena dibolongi oleh Khadir, maka tidak diambil. Menunjukkan lafaz kullu itu tidak mesti semuanya. Tapi apa? Sebagiannya. Maksudnya dia mengambil semua kapal yang berlabuh di pelabuhannya, yaitu kapal-kapal yang dia suka. Kalau yang tidak dia suka, ya tidak diambil. Ambil ini. Dan mereka akan menyebutkan beberapa dalil yang lain yang menunjukkan kalimat kullu itu tidak mesti bermakna semuanya. Gitu ya. Baik. Barakallahu'alaikum. Sekarang mari kita simak ucapan atau kalam Imam Syaukani. Ingat dari saya tulis. Assalamualaikum. Nah, ya, kita lihat penjelasan pakarnya Imam Syaukani. Ya. Salah seorang ulama besar negeri Yaman. Ketika beliau mengomentari hadis kullu bid'atin dolala, beliau mengatakan hadal hadis min qawaidid din. Hadis ini, yaitu hadis kullu bid'atin dolala, termasuk kaidah dalam memahami agama. Jadi hadis ini sudah bisa jadi kaidah, sudah menjadi barakallahu'alaikum tayyib, sebuah kaidah untuk menghukumi masalah-masalah yang lain. Itu kata beliau. Hadis ini merupakan termasuk dalam kaidah-kaidah agama. Li'annahu yandariju tahtahu minal ahkam. Karena barakallahu fikum. Baik. Akan masuk di dalamnya sekian banyak hukum-hukum dalam syariat ini. Sehingga jadi bisa dikatakan sebagai kaidah. Kaidah itu kan sebagai sebuah landasan atau rujukan dalam menghukumi beberapa masalah. Barakallahu fikum. Ini apa hukumnya? Menggunakan kaidah tadi. Ini apa hukumnya? Menggunakan kaidah tadi. Namanya kaidah. Sehingga kata beliau, dengan hadis ini itu bisa barakallahu fikum, iya, menetapkan sekian banyak hukum-hukum yang ada. Kata beliau, ma ya'ti alaihi al-hasru. Ma ya'ti alaihi al-hasru. Lafaz kullu di sini kata beliau tidak ada sesuatu pun dalil yang membatasinya. Ya. Tidak ada satupun dalil yang membatasinya. Artinya dalam pandangan Imam Syaukani lafaz kullu di sini tetap pada makna universal, semua. Ma ya'ti alaihi al-hasru kata beliau. Tidak ada dalil yang membatasi lafaz hadis ini. Paham ini? Ya. Sehingga dalam pandangan beliau lafaz kullu dalam hadis kullu bid'atin dhalalah itu apa? Universal. Semua jenis bid'ah itu sesat. Wa ma asrahahu wa adallahu ala ibtali ma dhahaba ilaihi al-fuqaha. Kata beliau, betapa jelasnya, betapa gamblangnya dalil ini untuk membatalkan mazhab sebagian fuqaha yang saya isyaratkan tadi. Jadi kata beliau, dalil ini sebenarnya sangat jelas, sangat gamblang untuk menunjukkan barakallahu fikum salahnya pendapat sebagian fuqaha barakallahu fikum yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Baik. Min taqsimil bid'ah ila aqsamin wa taqsisin. Ketika mereka membagi bid'ah barakallahu fikum sayyid dan mengkhususkan bid'ah-bid'ah yang lain barakallahu fikum sayyid. Itu keterangan dari Imam Syaukani dalam kitab beliau Nailul Autor. Dicatat di dalam kitab Nailul Autor ketika belum berbicara tentang hadis. Ingat ya. Jika dalam pandangan dia barakallahu fikum lafaz kullu di sini tetap pada makna aslinya. Yaitu apa? Semua universal. Baik, kita kembali lagi kepada pembahasan mereka barakallahu fikum lafaz kullu itu tidak mesti berarti semua. Barakallahu fikum. Secara kaidah usul ya, lafaz kullu itu termasuk lafaz yang syumuli. Lafaz barakallahu fikum yang maknanya itu mencakup semua. Ya. Jadi hukum asal lafaz kullu jami' ya, semua barakallahu fikum baik, itu maknanya al-istighraq, artinya mencakup semuanya. Hukum asal. Ya, hukum asalnya lafaz kullu itu apa? Universal, mencakup semuanya. Namun para ulama itu bila ada qarina, bila ada indikasi dalil yang lain yang memalingkan makna asal ini kepada makna yang lain, baru makna kullu tadi berubah. Hah? Ya. Ketika ada dalil yang mengatakan yang menunjukkan ternyata kullu ini tidak bermakna semuanya, maka kita katakan kullu di sini bukan semuanya. Paham ya? Seperti contoh tadi, dari salah satunya mereka gunakan terkait dengan perahu Nabi Musa yang tidak diambil barakallahu fikum. Karena memang ada karina. Iya, buktinya apa? Raja tersebut tidak mau mengambil perahunya Nabi Musa. Sehingga lafaz kullu di sini dimanakan ke sebagian. Karena apa? Ada dalil yang mengkhususkannya. Paham ini? Nah, baik, beda lagi barakallahu dengan kasus lafaz hadis kullu bid'atin dolalah. Sebagaimana kata Imam Syaukani, hadis ini tetap pada keumumannya tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Ya, tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Sehingga dia dikembalikan kepada hukum asal, semua bid'ah itu sebesar. Nah, sekarang baru masuk tahap berikutnya. Bagi mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, mereka menyebutkan beberapa qorina, dalil-dalil yang memalingkan makna kullu tadi kepada makna ba'du. Itu yang perlu didudukkan. Habis ini? Iya. Jadi yang menyebabkan perbedaan sisi pandang bid'ah hasanah itu ada atau tidak? Semua sepakat barang lagi melapat kullu bermakna apa? Semua. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya kepada makna ba'du, sebagian. Barakallahu fikum. Bagi yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah karena mereka menganggap memang tidak ada dalil yang memalingkannya, tetap pada makna umum. Bagi yang mengatakan adanya bid'ah hasanah karena mereka mengatakan ada dalil yang memalingkannya. Dalil itulah yang perlu kita kaji. Ya, benar atau tidak sisi argumentasinya. Dalilnya mungkin ada, ya. Kalau mengatakan dalilnya ada, belum tentu. Juga harus dilihat dari sisi apa? Argumentasinya tepat atau tidak. Karena barang-barang itu semua firqah sesat juga pakai dalil kan? Tapi terkadang penempatannya tidak apa. Orang-orang Khawarij ketika mereka mengkafirkan pemerintah, ketika mereka menumpahkan darah kaum muslimin, pakai dalil Al-Qur'an, jangan salah. Ini hukum wa dalilullah. Nah, jadi bukan masalah ada dalilnya, tapi dilihat juga benar enggak itu penempatan dalil. Itu yang perlu kita kaji. Iya, itu yang perlu kita kaji. Jadi kita mengkaji beberapa ya dalil yang dijadikan barakallahu fikum landasan. Yang paling kuat barakallahu fikum adalah ucapannya Umar ketika beliau mengomentari yang namanya sholat tarawih secara berjamaah, nikmat bid'ah hadhihi. Ya. Ketika Umar barakallahu fikum yang beliau yang memunculkan kembali ya, sholat tarawih secara berjamaah, setelah itu dia sudah mengatakan sebaik-baik bid'ah ya ini. Ya, sebaik-baik bid'ah ya ini. Nah, kata mereka itu menunjukkan ada bid'ah hasanah. Nah, sekarang kita dudukkan, benar enggak tuh argumentasinya? Kita kembali kepada makna bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam agama, ya, belum pernah dilakukan oleh Nabi barakallahu fikum dan juga para sahabat sebelumnya. Gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Sekarang sholat tarawih secara berjamaah itu pernah gak dilakukan oleh Nabi? Pernah. Iya, pernah lah ini. Jadi Nabi itu awal-awal Ramadan dia melakukan sholat tarawih berjamaah 3 malam saja. Malam pertama, malam kedua, malam makin ramai. Beliau khawatir, iya, nanti wajib tarawih itu. Karena itu masa-masa turunnya syariat. Nah, kalau wajib, beliau yakin umat ini akan masak kok. Biasa aja itu jamaah tarawih. Paling minggu pertama ramai. Khususnya minggu yang terakhir, coba lihat sepi tuh jamaah. Pada sibuk bikin kue, pada sibuk ke mall, pada sibuk belanja, bikin baju. Masya Allah bagi umat. Walaupun mereka tetap sholat tarawih, tapi di rumah. Karena minggu terakhir itu sudah sibuk persiapan hari raya. Dia khawatir, makanya beliau lebih memilih sholat di rumah. Cukup lama, sehingga para sahabat tadi itu sholat sendiri. Nah, pada masanya Umar, beliau melihat karena syariat ini sudah sempurna, maka tidak mengapa menghidupkan kembali. Sehingga tidak tepat itu pendalilannya. Karena sholat tarawih berjamaah bukan bid'ah secara istilah syar'i. Terus kenapa Umar mengatakan bid'ah? Maksudnya bid'ah secara bahasa. Anggap. Maksudnya Umar adalah bid'ah secara syar'i. Kita katakan barakallahu'alaikum, wa khairul hadi haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Umar tidak bisa mengkhususkan ucapan Rasul. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anggap demikian. Tapi barangkali dari konteks ucapan Umar, beliau tidak menginginkan makna bid'ah secara syar'i. Beliau paham agama. Tapi apa? Mana bid'ah secara luar. Paham ini? Sehingga satu dalil ini tidak tepat. Ya kan? Ya, kita cukupkan nanti sekian. Barakallahu'alaikum. Ya, kita berikan waktu untuk pertanyaan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan ya. Satu per satu dalil yang dijadikan landasan untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Kita dudukkan secara ilmiah. Barakallahu'alaikum. Ya, cukup banyak alasan-alasan, argumen, terkadang pakai dalil, terkadang pakai ta'lil, terkadang pakai akal, ya. Kita jawab semua barakallahu'alaikum. Dan nanti kesimpulannya barakallahu'alaikum secara wahyu, secara akal, secara maslahah dan mafsadah, kita akan mengetahui barakallahu'alaikum bahwasanya pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan semua ayat. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, Alhamdulillah, Nikah, Shalawat, Ilahilah, Taufiq, Kawatul, Ilaih.